الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. الأسقلاني رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم. Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menukilkan hadis dari sahabat yang mulia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia mengungkapkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu, apabila bangkit minar ruku' dari ruku', qala, beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa, Allahumma ya Allah, Rabbana, Rabb kami, walakal hamdu, segenap puji hanya bagimu, mil astamawati, sepenuh langit, wa mil al ardi, sepenuh bumi, wa mil a ma syi'ta, dan sepenuh apa yang engkau kehendaki, min syai'in ba'du, dari sesuatu setelahnya. Ahla sana'a wal majid, engkau adalah yang patut mendapatkan pujian dan kemuliaan. Ahaqqu ma qala al 'abdu, yang lebih pantas diucapkan oleh seorang hamba. Wa kullana laka 'abdun, dan setiap kami bagimu adalah seorang hamba. Allahumma ya Allah, la mani'a, tidak ada yang bisa mencegah, lima a'taita, apa yang engkau berikan, wala mu'tiya, dan tidak ada yang bisa memberikan, lima mana'ta, apa yang engkau cegah, wala yanfa'u, dan tidaklah bermanfaat, zal jaddi min kal jadd, tidaklah bermanfaat darimu kemuliaan orang yang memiliki kemuliaan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi ini salah satu doa atau bacaan ketika seseorang bangkit dari ruku'. Bacaan yang lainnya banyak. Ya, di antaranya disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala berikutnya, qala amma qawlu, adapun perkataan rabbana walakal hamdu, fahadha wajibun, ini hukumnya wajib, minal wajibati sholat, dari kewajiban-kewajiban di dalam sholat, dari perkara-perkara yang hukumnya wajib di dalam sholat. Wa amma ziyadatu, adapun tambahannya yaitu mil as-samawati dan seterusnya, ya, seperti disebutkan di dalam hadis, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ini tambahannya mil as-samawati wal wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du dan seterusnya. Adapun tambahannya ila akhirih fa hadza mustahabun, maka ini hukumnya sunnah. Ya, jadi minimalnya bangkit dari ruku itu, ya, ketika seseorang bangkit dari ruku, minimalnya mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Adapun mau ditambah untuk mendapatkan kesempurnaan pahala, bisa ditambahkan dengan kalimat mil as-samawati wa mil al-ard dan seterusnya. Qala falau tarakahu fa inna salatahu takunu sahihatun. Maka apabila bacaan mil as-samawati dan seterusnya sampai akhir tidak diucapkan atau ditinggalkan ya doa tersebut, maka salatnya tetap sahih, tetap sah salatnya. Qala wa Allahumma rabbana walakal hamdu. Kemudian sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini, Allahumma rabbana walakal hamdu. Allahumma rabbana walakal hamdu. Qala hadhihi riwayatul jam' baina Allahumma wal waw. Riwayat ini adalah riwayat al-jam' gabungan. Riwayat yang menggabungkan antara Allahumma dengan al-waw, huruf waw. Di sini ada kalimat Allahumma rabbana wa. Ya, ada wa. Menggabungkan antara Allahumma dan wa. Di situ ada dua. Karena nanti bacaan doa itu, ya, kita baca selanjutnya. Wa hadhihi akmal. Yang membaca seperti ini sempurna. Allahumma rabbana wa. Ya, ada wa-nya. Walakal hamdu. Itu bacaannya sempurna. Lebih sempurna. Sebab ada riwayat yang lain, waruya, dan diriwayatkan pula, Allahumma rabbana lakal hamdu biduni waw. Ya. Allahumma rabbana laka, langsung laka, tanpa waw. Tanpa huruf waw. Ya. Allahumma rabbana lakal hamdu. Ini bacaan boleh juga seperti ini. Biduni waw. Waruya kemudian diriwayatkan lainnya pula, Rabbana walakal hamdu biduni Allahumma. Ya. Yang ditiadakan yaitu Allahumma. Langsung Rabbana walakal hamdu. Kemudian waruya riwayat lainnya lagi, Rabbana lakal hamdu biduni Allahumma wa biduni waw. Tanpa Allahumma dan tanpa waw. Tanpa tambahan Allahumma dan tanpa tambahan waw. Jadi Rabbana lakal hamd. Qala fa hadhihi arba' riwayat. Ini empat riwayat. Jadi boleh memilih di antara keempat riwayat ini. Ya. Tetapi yang sempurna menurut Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yaitu yang menggabungkan antara Allahumma dengan wawu. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Itu yang akmal, yang paling sempurna. Apakah boleh membaca yang Rabbana walakal hamd? Boleh. Apakah boleh membaca Rabbana lakal hamd? Boleh. Apakah boleh membaca Rabbana lakal hamd? Boleh. Empat bacaan itu boleh diucapkan, boleh diucapkan ketika seseorang bangkit dari ruku. Misalnya memilih salah satunya, silakan. Qala wa Allahumma arafna ma'naha wa tarkibiha, sebagaimana kita telah mengetahui makna dan susunannya. Wa Rabbana dan Rabbana mansubun ala nida. Rabbana ini dimansub karena ada harfun nida. Tidak Rabbuna, dibacanya tidak Rabbuna, dibacanya tidak Rabbina, tapi dibacanya Rabbana. Paham ya? Ini ada sedikit ilmu nahunya. Tidak dibaca Rabbuna, tidak dibaca Rabbina, tapi dibaca Rabbana, mansub. Ya. Kenapa? Karena ada harfun nida. Ya. Harfun nidanya dari mana? Dari kalimat Allahumma. Allahumma itu asalnya dari mana? Huruf yang kemarin pelajaran yang lalu. Allahumma itu asalnya dari ya, ya Allah. Khuzifatil ya, ya, dibuang ya nidanya, ditambahkan mim menjadi Allahumma. Iya kan? Ingat enggak pelajaran yang lalu? Atau ada yang baru datang? Yang lalu belum dapat. Halaman berapa ya? Halaman 243, paling bawah sekali, paragraf paling bawah sekali. Allahumma asluha ya Allah. Hudzifati ya unnida wa'uida anha al-mim fi akhiril ism fasarat Allahumma. Ya. Nah, jadi karena ada harfun nida di situ, maka dibacanya Rabbana. Qala li'annahu mudaf wal munadi idza kana mudafan aw shabihan bil mudaf fa innahu yunsabu 'inda nahwiyyin wujuban. Maka sesungguhnya itu adalah kalimat mudaf, dan al munadi apabila mudaf atau shabihan bil mudaf, menyerupai mudaf, maka sesungguhnya dimansub menurut pendapat an-nahwiyyin. Mansubnya wujuban, wajib untuk dimansub menurut para ahli nahu. Qala wa rabbu, kemudian kata rabbu, huwa al-malikul mutasarrif, yaitu raja, maharaja yang mengatur. Wa sayyidu adalah sayyid, wa huwa Allah, yaitu Allah. As-sayyid artinya sayyid itu apa namanya, penghulu atau yang apa namanya, yang pemilik, juragan, ya, penguasa, boleh dikatakan gitu. Wallah, yaitu dia Allah subhanahu wa ta'ala. Warububiyatil mutlaqah hiya lillahi jalla wa ala. Maka rububiyah secara mutlak hanya untuk Allah jalla wa ala. Wa huwa rabbul alamin, dan dia Allah itu adalah rabbul alamin, rabb bagi alam semesta. Wa tutlaqu, ya, dan dimutlakkan kalimatur rabb, dimutlakkan kalimat ar-rabb alal makhluk muqayyadah, harus ada pengikatnya. Apabila kalimat Rabb itu diterakkan atau digabungkan, ya, dilekatkan kepada makhluk, kalimat Rabb itu dilekatkan kepada makhluk, maka harus ada muqayyadah, harus ada pengikatnya. Ya, tidak boleh seseorang namanya Rabb, misalnya. Tidak boleh. Tetapi Abdul Rabb, boleh. Kemudian, apa pengikatnya lagi? Fayuqal, maka dikatakan Rabbuddar. Rabbuddar artinya tuan rumah. Ya. Misalnya lagi, Warabbus Sayyara, pemilik mobil. Ya. Rabbus Sayyara. Rabb, menggunakan kata Rabb. Harus ada pengikatnya. Nah, seperti Rabbuddar, pengikatnya Ad-Dar. Ya. Sehingga yang dimaksud Rabb di sini bukan Allah, karena ada apa? Kalimat pengikat, yaitu ad-dar. Sehingga Rabbud dar maknanya bukan Allah. Ya, yaitu tuan rumah, pemilik rumah. Rabbus sayara, as-sayara pengikatnya, muqayyadahnya. Sehingga arti Rabb di sini bukan Allah, tetapi pemilik sayara, pemilik mobil. Begitu juga misalnya warabbul ummah, atau warabbul mamluk, pemilik penguasa kerajaan atau pemilik penguasa umat, warabbul ibil, ya, pemilik unta, ya, itu rob, kata rob. Tapi kalau kata rob berdiri sendiri, ya, berdiri sendiri, maka rob yang dimaksud adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Qala walhamdu huwa thana' ala al-jamil al-ikhtiyari. Alhamdu, segala puji, maksudnya at-thana', pujian. Ala al-jamil al-ikhtiyari, pujian bagi yang maha indah, yang pilihan. Allahu jalla wa ala yuhmadu li dzatihi. Maka Allah jalla wa ala, Allah yang maha mulia dan maha tinggi, yuhmadu, dipuji. Ya, li dzatihi, karena zatnya. Dipuji karena zatnya. Wa yuhmadu li af'alihi, dipuji karena perbuatan-perbuatannya. Wa yuhmadu li asma'ihi wa sifatihi, dipuji karena nama-nama dan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah, nama-nama yang disebut dengan misalnya Asma'ul Husna. Husna, nama-nama yang baik, yang sangat baik. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Falahul hamdu al-mutlaq subhanahu wa ta'ala ala kulli hal. Maka ucapan alhamdu dimutlakkan, ya, hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala keadaan. Qala mil as-samawati wa mil al-ard. Mil'a binasbin. Mil'a tidak dibaca mil'u, mil'i. Boleh juga dibaca mil'u, tapi nanti kedudukan dalam nahunya berbeda. Dibaca mil'a, mil'a samawati wa mil'al ard. Mil'a binasbin, dengan menasobkan mil'a. Jadi dibacanya mil'a. Ya. Tanda nasabnya itu fathah. Mil'a. Tidak mil'u atau tidak mil'i. Ala annahu wasfun limasdar, yaitu untuk menunjukkan sifat pada masdar. Ya, ini istilah-istilah nahwu. Kalau tidak paham, lewat saja. Supaya tidak pusing. Ya. Mahdhufun, yang sifatnya dimahdhuf, ditidak nampakkan atau dihilangkan. Takdiruhu, ya, takdirnya kalau ditulis, hamdan mil as-samawati. Ya. Kalau kalimat lengkapnya ditulis, kenapa kok dibacanya mil'a? Karena ada satu kalimat yang tidak ditulis di situ. Tidak dimunculkan kalimat itu. Apa kalimat yang tidak dimunculkan? Kalimat hamdan. Gitu. Jadi langsung mil as-samawati wa mil al-ard. Ya. Kenapa mil'a? Karena ada satu kalimat yang tidak dimunculkan, tidak ditulis dalam bentuk wujud ada gitu. Tetapi takdirnya orang memahami bahwasanya di situ ada kalimat hamdan, meskipun tidak ditulis, maka dibacanya mil'a, hamdan, mil'a samawati. Fahuwa mansubun ala annahu wasfun limasdar mahdhuf. Wa yajuz, dan boleh, rafa'u, dibaca rafa', tanda rafa'nya dengan dhamma. dibaca rafa menjadi mil'us samawati. Ya. Boleh dibaca mil'us samawati. Berarti kalau dibaca rafa mil'u tidak mil'a, tidak dibaca mil'a, tidak dibaca mil'i, tapi dibacanya mil'u, berarti wa yakunu khabar mubtada. Maka mil'u di sini menjadi khabar. Itu hukum nahunya. Khabar mubtada. Mahdhufun yang tidak ditulis, tidak ditampilkan. Takdiruhu, takdirnya ada huwa. Di situ ada huwa. Huwa mil'us samawati wal ard. Paham ini? Jadi, ya, kalau dibaca rofa. Kalau dibaca rofa. Qala walakin al-mashhur, akan tetapi bacaan yang masyhur an-nasab, yaitu dengan dinasab, yaitu mil'a. Mil'as samawati wa mil'al ard. Itu yang masyhur, yang banyak dikenal. Ala annahu wasmun lil masdar mahdhuf, yaitu dalam posisi sebagai yang mensifatkan bagi masdar yang dihilangkan atau tidak ditampilkan. Wassamawati, kalimat as-samawat al-muradu biha as-samawat as-sab'u, yang dimaksud as-samawat adalah as-samawat, langit-langit yang tujuh. Kalau saya mengatakan langit-langit yang tujuh, langit-langit bimakna jama', bukan bermakna langit-langit apa? Kalimat apa? Langit-langit, oh berarti ini atap, ya kan? Rumah itu ada langit-langitnya. Maksudnya apa? Ada atapnya ini. Itu yang dimaksud langit-langit. Jadi kalimat langit bentuk jamaknya langit-langit, ya kan? Seperti misalnya banyak mobil, kan begitu? Banyak piring, banyak gelas, ya, gelas dipinggirkan. Maksudnya apa? Gelas yang banyak itu dipinggirkan. Maksudnya gelasnya tidak satu, begitu kan? Itu bentuk jamak. Ya. Jadi yang saya katakan ya, as-samawat artinya langit-langit, maksudnya langitnya jamak, bukan langit-langit ini maksudnya. Karena ada ambigu bahasa yang maknanya bisa sama. Ya. Yang dimaksud dengan as-samawat yaitu as-samawat as-sab'u, yaitu langit-langit yang jumlahnya tujuh. Ya, jadi tujuh. Langit satu, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, dan seterusnya. Allati la ya'lamu sa'ataha wa 'idhamaha illallah. Yang tidak ada yang mengetahuinya, keluasannya, kebesarannya, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika al-ardil as-sab'u. Demikian juga bumi yang tujuh. Jadi bumi pun lapisannya tujuh. Bumi yang tujuh lapis. Ya. Bumi yang tujuh lapis. Langit tujuh lapis. Bumi juga tujuh lapis. Qala wa hadzal hamdu. Inilah yang pengertian dari alhamdu. Innama huwa hamdun katsirun. Sesungguhnya yang dimaksud alhamdu di sini hamdun katsirun, pujian yang banyak. Pujaan yang banyak. Yamla'u hadhil kainatil azimah. Ya, yang yamla'u yang sepenuh. Ya. Meluap sepenuh. yang sepenuh dari sesuatu yang agung, ya, dari sesuatu yang besar. Qala li anna Allah jalla wa ala, karena sungguhnya Allah yang maha mulia dan maha tinggi, mustahiqun lil hamd, karena Allah subhanahu wa ta'ala mustahiqun adalah zat yang paling berhak untuk lil hamdi, untuk mendapatkan pujian, ya, untuk yang untuk mendapatkan pujian, untuk yang memiliki pujian, Allah subhanahu wa ta'ala yang paling berhak. Qala alladzi la nihayata lahu, yang tidak ada akhirnya pujian itu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kama anna ni'amahu wa afdali la nihayah laha, sebagaimana nikmat-nikmatnya dan keutamaan-keutamaannya yang tidak ada akhirnya, tidak ada ujung akhirnya, terus menerus. Makanya disebut dengan mil'a. Ya, mil'a atau mil'u itu menunjukkan sepenuh. Maksudnya apa? La nihayata, tidak ada akhir. Puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada puji, tidak ada akhir untuk memuji, ya, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fahamidahu la nihaya lahu wa la hasra lahu. Maka memuji Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada akhirnya dan tidak ada batasnya. Tidak berakhir dan tidak berbatas. Fahuwa hamdun, maka bagi Allah, bagi, maka dia adalah hamdun, adalah pujian. Segenap pujian hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yamla'u hadhihil kainati al-azima ala sa'atiha. Maka ini adalah merupakan pujian sepenuhnya. Ya, sepenuhnya bagi yang maha agung dan yang memiliki keluasan. Qala wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Qala mimma la ya'lamuhu illa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa-apa yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Minal makhlukat, dari para makhluknya. Allahumma.